إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلف دين عزكم الله تترسكن membahas kitab Usulun Fit Tafsir, kaidah-kaidah di dalam memahami tafsir Al-Quran. Kita sudah selesai membahas masalah nuzul Quran, juga telah membahas tentang awwalu ma nazala minal Quran, yang kali pertama turun dari ayat Al-Quran. Itu yang terakhir. Ringkasnya, yang kali pertama turun secara mutlak ialah 5 ayat pertama surat Iqra. Baru setelah itu turun yang berikutnya, 5 ayat yang pertama surat Al-Muddathir. Yang pertama turun sebagai tanda beliau sebagai Nabi, yang kedua turun sebagai tanda beliau sebagai Rasul. Sekarang kita masuk pada masalah yang berikutnya, poin yang ketiga, tentang asbabun nuzul. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nuzulul Qur'ani ibtida'iyun wasababiyun. Turunnya Quran ada yang ibtidai, turun tanpa sebab, itu ibtidai. Wasababi, ada pula yang turun karena sebuah sebab. Artinya barakallahu fikum, ayat-ayat Quran itu dibagi dua. Ada ayat-ayat yang memiliki sabab nuzul, ada pula ayat-ayat yang tidak memiliki sabab nuzul. Paham ya? Yang tidak memiliki sabab nuzul diturunkan dalam rangka memang untuk menjelaskan syariat, menjelaskan agama ini, baik masalah akidahnya atau ibadahnya atau hukum-hukumnya, diturunkan untuk menerangkan sebuah syariat. Sementara yang sababi, yang ada asbab nuzulnya, diturunkan dengan sebab-sebab tertentu. Dari sini barakallahu fikum, ada faedah penting yang diangkat oleh para ulama kita, yaitu ketika disebutkan dalam buku tafsir, ada sebuah ayat diterangkan sabab nuzulnya dan ternyata dhaif, secara periwayatan lemah, gitu ya, lemah. kata yang muncul di kalangan kaum muslimin. Nah, kalau riwayat tentang sabab nuzulnya lemah, terus apa sebab turunnya? Dijawab para ulama hukum, kalau secara periwayatan sabab nuzulnya itu dhaif, lemah, dan tidak ada lagi riwayat lain yang menerangkan sabab nuzulnya, berarti ayat ini ibtidai. Ayat ini ibtidai. Maknanya ayat yang turun dengan apa sebab? Saya paham ya? Jangan bingung. Jangan bingung. Kadang cari gantinya, ini apa eh? Mana yang sohe? Enggak ada yang sohe. Nah terus disebabkan. Kita mengatakan, ya enggak ada sebab. Dikarenakan Al-Quran dibagi dua. Ada ibtidai, ada yang sababi tadi. Ibtidai langsung turun tanpa sebab. Kalau sababi turun dengan sebab. Baik. Kita baca dulu keterangannya beliau. Nanti saya terangkan lebih lanjut insyaAllah keterangan. Qala rahimahullah ta'ala yang qasimu nuzulul qur'ani ila qismain. Yang qasimu terbagi nuzulul qur'an, turunnya qur'an ila qismain, menjadi dua. Turunnya qur'an dibagi dua. Al-qismul awal, yang pertama ibtidai, disebut dengan ibtidai. Apa itu? Wahwa maknanya adalah malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi, yaitu Al-Quran yang turunnya, nuzulhu yang turunnya, lam yataqaddam sababun, tidak didahului oleh sebab. Lam yataqaddam, tidak didahului, nuzulhu turunnya dia, sababun, oleh sebuah sebab. Sebuah ayat atau Al-Quran yang turunnya itu tidak didahului oleh sebuah sebab, yaqtadihi, yang mengharuskannya. Ringkasnya yang lagi kita ya kawan, Quran turun dengan apa? Dia mengatakan wahuwa ghalibu ayatil Quran, dan itulah keumuman ayat-ayat Quran turun tanpa sebab. Malah yang paling banyak, paham ya? Bisa jadi turun tanpa sebab, memang betul-betul tidak ada riwayat satupun yang menerangkan sebabnya. Apa yang kedua, disebutkan riwayat tentang sebabnya, tapi dia baik. Mereka saja nggak punya sebab. Itu yang paling banyak. Jangan lupa, saya terangkan tadi, sehingga dia diturunkan dengan tanpa sebab, tujuannya hanya untuk menerangkan syariat. Kalian turun menerangkan syariat, begitu. Barakallah. Contohnya sekarang, wa minhu qawluhu ta'ala. Dan termasuk dalam bab ini, dalam bagian ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-75. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa minhum man 'ahada Allah lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." At-Taubah 75 yang artinya wa minhum man 'ahada Allah. Di antara mereka ada yang berjanji dengan nama Allah. Janjinya apa? Lain atana min fadlihi, kalau Allah memberi kami anugerah kelebihan harta, lanasaddaqanna, sungguh-sungguh kami akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, dan sungguh kami termasuk orang yang saleh. Ini sekarang contoh ayat. Ayat ini kata beliau, fa innaha nazalat, sesungguhnya ayat ini turun ibtidaan, secara ibtidai, tanpa sebab. Fi bayani hali ba'dil munafiqin, untuk menjelaskan keadaan sebagian orang munafik. Ini yang sahih. Turun secara ibtidai dengan tamat sebab menerangkan keadaan kaum munafik. Bagaimana mereka, Irfan? Di antara ciri-ciri munafik, ketika diminta sedekah tidak mau. Ada lagi ketika diminta sedekah banyak janji. Nanti. Di antara bentuk janjinya, sumpah dia, wallahi, demi Allah, aku janji, kalau ada kelebihan harta, sedekah. Begitu datang, tidak mau sedekah. Itu munafik. Ini terkait dengan At-Taubah 75. Yang benar, turun dengan tamat sebab. Turun untuk menerangkan keadaan sebagai munafik. Belum mengatakan saya itu, kata Mu'alif. Wa amma mashtahara, adapun yang masyhur, ini masyhur dalam buku tafsir, masyhur di kalangan kaum muslimin. Min annaha nazalat fi Tha'labah bin Hatib, adapun yang masyhur ayat di atas turun tentang kisahnya Tha'labah bin Hatib, fi kisah yang tawilah, pada kisah yang sangat panjang. Zakarah kathirun minal mufassirin, yang disebutkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Wa rawwajaha, dan disebarluaskan. Rawwajaha, disebarluaskan. Kathirun minal wa'ab, oleh kebanyakan para wa'ab, para penceramah-penceramah. Fadha'ifun, itu dha'if, lemah riwayatnya. La sihhata lahu, tidak sahih sama sekali. Naam, itu dha'if. Di antara yang membaikkannya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, juga dibaikkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Ini disepakati kebaikannya. Antum tahu kisah ini? Tahu tak? Ini kisah sangat masyhur di kalangan para mubalek-mubalek. Ketika menerangkan bab sedekah dan ketika menerangkan bab zakat. Kisahnya Tha'labah bin Hatib radhiyallahu anhu. Padahal dia kisah yang dhaifah. Kisahnya itu, ikhwan, Tha'labah bin Hatib ini di zamannya Rasul SAW, awal kehidupannya terbilang orang yang miskin. Orang yang miskin, ya, ingin untuk punya harta dan ingin bisa bersedekah. Dikasih kemudahan oleh Allah. Punya apa, Pak? Punya kambing. Kambingnya beranak pinak sampai banyak kambingnya itu. Nah, ketika banyak sudah terkena kewajiban zakat. Diperintahkan Rasul untuk berzakat. Ternyata gak mau metu zakat, tidak mau berzakat. Terus tiap tahun disuruh zakat, gak mau, gak tahu sekian banyak alasan. Nah, sampai kemudian Rasul meninggal. Kemudian taubat, sahabat tadi itu, begitu disamanya Abu Bakar, dia membawa atau membawa zakatnya tadi, ditolak sama Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal, terus sampai zamannya Umar. Ini akhir kisah tentang masalah Tha'labah ini tadi, yang konon ceritanya ujung-ujung kehidupannya dalam kondisi mengenaskan. Nah, ini ya. Nah, kisah ini dibawakan dalam banyak buku tafsir. Disampaikan juga oleh banyak mubalik. Apa yang saya ini? Banyak yang menyampaikan kisah semacam ini. Ternyata riwayat ini dhaifah, lemah, tidak sahih. Saya paham ya? Dikarenakan tidak sahih, maka ayat di atas At-Taubah ayat yang ke-75 dinyatakan ayat ibtidai. Ayat yang turun tanpa adanya sebab. Saya paham ya? Tarik lagi, itu contoh. Bahkan banyak lagi yang lainnya, ikhwan. Ayat tentang masalah akidah, tentang masalah ibadah, tentang masalah muamalah, masalah ahkam syariah, masalah fikih dan segala macam itu banyak yang turun dengan tempat staf. Ini yang paling banyak. Al-Qismu Tsani, adapun Qismu Tsani, macam yang kedua ialah sababiyun. Sababi. Maknanya, wahuwa, yaitu ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi. Yaitu Quran yang nuzuluhu, turunnya dia, didahului oleh sebab yang mengharuskan. Bagian kedua inilah yang dikenal dalam ilmu Quran dengan sebutan asbabun nuzul. Nah ini, asbabun nuzul. Ayat-ayat Quran yang punya sebab nuzul. Akhirnya menjadi sebuah ilmu tersendiri dalam ilmu Quran. Ilmu tentang asbabun nuzul. Saya terangkan sekarang ya. Apa itu ilmu asbabun nuzul? Disebutkan asbabun nuzul itu ialah ilmu yang membahas tentang sebab turunnya ayat. Ilmu yang membahas tentang sebab turunnya ayat atau sebab turunnya surat, waktu-waktu turunnya, tempat-tempat turunnya, dan yang semisal itu. Itu namanya asbabun nuzul. Ilmu yang membahas tentang sebab turunnya ayat, sebab turunnya surat, waktu turunnya kapan, tempatnya di mana, tentang siapa, tentang apa. Itu namanya asbabun nuzul. Paham ini? Maksud, itu namanya sebabi. Nah, ilmu ini termasuk daripada ilmu tafsir, ilmu usul tafsir. Bahkan dikatakan oleh para ulama una, asbabun nuzul itu termasuk ilmu terpenting di dalam memahami tafsir. Kenapa? Kira-kira kenapa? Perkara yang terpenting untuk memahami tafsir. Dikarenakan asbabun nuzul itulah yang akan membongkar makna ayat tersebut. Akan dijelaskan sebab turunnya itu apa, tentang apa, tentang siapa, turunnya di mana, kapan turunnya, sehingga memperjelas makna ayat, memperjelas tafsir ayat tersebut. Sehingga dikatakan ilmu qaidah tafsir yang terpenting asbabun nuzul. Kemudian para kafirun, asbabun nuzul secara periwayatan dibagi dua. Asbabun nuzul secara periwayatan dibagi dua. Yang pertama, sebab nuzul yang sahih. Sebab nuzul yang sahih. Inilah yang dikatakan sebagai asbab nuzul ayat. Harus sahih. Yang kedua, asbab nuzul yang dhaif. Asbab nuzul yang dhaif. Yang dhaif ini tidak dianggap. Paham ya? Tidak dianggap. Asbab nuzul yang dhaif tidak dianggap. Karena tidak dianggap, maka ayatnya dikatakan ibtidai. Turun tanpa sebab. Baik. Ada yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui asbabun nuzul. Ada beberapa cara untuk mengetahui asbabun nuzul. Ini ilmu tafsir benar ya, Pak. Cara yang pertama untuk mengetahui asbun nuzul, cara yang pertama ialah riwayat hadis yang sahih, riwayat hadis yang sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langsung riwayat yang sahih dari Nabi menerangkan langsung asbab nuzulnya. Cara yang kedua, berita dari seorang sahabat, berita dari seorang sahabat tentang sebab nuzul ayat. Berita seorang sahabat tentang sebab nuzul ayat dengan syarat sanadnya, sanad hadisnya atau riwayatnya, sanadnya sahih sampai sahabat tersebut. Yang kedua ini, barakatikum, ada seorang sahabi, misalnya Ibn Abbas atau Ibn Umar atau Abu Hurairah atau Aisyah, menerangkan, memberitakan ayat ini turun demikian-demikian, sebab turunnya ayat ini demikian-demikian. Atau menyebabkan sebuah kejadian, dia mengatakan turun ayat ini setelah itu. Siapa yang menyebabkan khabar? Para sahabat. Paham ya? Kalau ada seorang sahabat yang memberitakan tentang asbab nuzul ayat, diterima dengan syarat sanadnya sahih sampai sahabat tersebut. Paham ini? Kalau baik, dikatakan sabab nuzul yang baik. Paham ya? Harus sahih. Kemudian ini, cara ketiga. Ini penggabungan tafsir sama hadis. Gimana lagi? Cara yang ketiga, berita dari seorang tabi'in. Berita dari seorang tabi'in tentang sebab nuzul ayat. Berita seorang tabi'in tentang sebab nuzul ayat dengan persyaratan satu. Insyaallah dekter akhirnya ika tak lebih itu ni lah. Itu ringan majlis dekter itu ni lah. Ini samanya ulama tu namanya majlis imla. Tapi nak apa lah? Saya maklumi. Sekali lagi ya, berita seorang tabiin tentang sabab nuzul ayat dengan persyaratan satu. Jangan tunggu sampai memahaminya. Ini pelajaran santri kelas tahun ketiga soalnya. Satu, sanadnya sahih sampai tabi'in tersebut. Kedua, dikuatkan oleh riwayat lain. Dikuatkan oleh riwayat lain yang semisal, dikuatkan oleh riwayat lain yang semisal atau lebih baik daripada itu. Dikuatkan oleh riwayat yang lain, riwayat lain yang semisal atau lebih baik daripada itu dengan ketentuan berbeda sumbernya. Ini saya terangkan sama Anton ini. Ini akhir tidak paham Anton ini. Kita bikin bahasa yang sedemikian mudah. Saya terangkan yang ketiga ini. Soal yang ketiga ini, kalau yang kedua tadi kan seorang sahabat yang memberitakan asbab nuzul. Nah sekarang ini, yang memberitakan sahabat nuzul seorang tabi'in. Saya mau tanya sama Anton. Seorang tabi'in itu apakah pernah menyaksikan turunnya ayat? Tidak pernah ya? Yakin? Yakin itu. Kenapa? Karena masanya sudah bukan zamannya Rasul. Ini secara ilmu hadis namanya mursal. Ada yang terputus sanadnya. Ada yang terputus sanadnya. Karena tadi tidak langsung menyaksikan turunnya ayat. Oleh karena itulah diterima dengan kita menyebutkan syarat tadi. Kalau sahabat tadi kan cuma sahih sama sahabat tadi. Jadi ini tidak tambah lagi. Yang pertama, sanadnya sahih sampai tabi'in tadi. Yang kedua, harus ada penguat. Kalau dia seorang diri, ya kok, terputus sanadnya. Harus dikuatkan dengan semisal. Kalau semisal, yakni ada tabi'in yang lain, ya, tabi'in yang lain yang juga menerangkan sabab nuzul ayat tersebut. Semisal, Pak. Apa lebih baik daripada itu? Kalau lebih baik berarti ada sahabi, sahabat yang menjelaskan sabab nuzul ayat atau riwayat langsung dari Rasul SAW yang menerangkan sabab nuzul ayat. Jadi penguatnya itu poin kedua atau poin yang pertama tadi. Jadi cara kedua atau cara pertama. Jadi itu yang dikatakan lebih baik. Dengan ketentuan, dengan ketentuan beda sumbernya. Iya, beda sumbernya, Pak. Jadi kalau dia tabi'in A, ada tabi'in B yang sama-sama meriwayatkan sanadul, ini sumbernya berbeda. Kalau satu sumber, ya dihitung satu. Apa ya? Untuk penguat yang lainnya lagi. Begitu pula ketika ada tabi'in yang menyebutkan syarat nuzul ayat, ada sahabi, sahabat, yang menerangkan asbab nuzul ayat, harus beda sumbernya. Kalau satu sumber, padha wae. Itu dalam bahasa ilmu hadis disebut ikhtilaful makhraj. Ilmu salafah. Namanya ikhtilaful makhraj, beda sumber hadisnya. Harus beda. Paling, nah, dalam ilmu hadis, kalau ada mursal tabi'in tadi, ada mursal tabi'in yang lain, yang beda sumber, sama-sama sahih, sampai ke tabi'in tersebut, itu digabungkan jadi satu, menjadi hasan li ghairihi. Paham siapa ya? Namanya hasan hadis, hasan karena penguat yang lain. Artinya bisa dipakai sebagai dalil. Nah, paham ini ya? Ini cara ketiga. Dan tak kasih faedah para keluarga itu. Cara ketiga inilah yang paling banyak dalam top asbabun nuzul tafsir. Tafsir ayat. Kayak ini. Yang paling banyak cara ketiga ini. Ini apa sampean? Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Syekh Utsman bin Taimiyah rahimahullah dalam buku Muqaddamah Usul Tafsir. Yang paling banyak tentang asbabun nuzul tafsir ayat dan segala macam itu tabi'in tadi yang menyampaikan, yang meriwayatkannya. Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik persyaratan tadi. Kalau antum pahami betul-betul persyaratan tadi, antum akan bisa memahami tafsir ayat atau sabab nuzul ayat menggunakan cara ketiga ini. Sehingga semakin banyak ayat-ayat yang memiliki asbab. Apa ya? Barakallahu fikum. Ini tiga cara untuk mengetahui sabab nuzul ayat. Paham dari sini? Saya teruskan. Udah untuk diem, Pak. Saya teruskan. Nyantol dari sini, Pak. Nyantol. Ya harus pelan-pelan cuma kata mantan ini kelas tahun tiga, tahun ketiga ya, santri tahun ketiga di Al-Bayina ya. Ini daurahnya para ustaz sama syekh kemarin sama syekh Bajimur, tapi gak payah buku ini, payah buku yang tua. Kalau yang ini waktu di Yaman dulu tak pengar-pengar di Mas Tafsa ya. Lanjut. Lanjut? Lanjut. Supaya tidak jenuh nulis, kita baca saja keterangannya beliau. Sekarang Al-Mu'allif rahimahullah dalam bukunya ini menerangkan tentang apa saja sebab itu. Sebab-sebab turun ayat itu apa saja. Diterangkan dalam buku ini. Saya bawakan, setelah itu saya tambahin lagi keterangan yang lain. Coba ya. Juga imla, terus saya pak. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Saya khawatir waktunya sudah habis sih. Allah Ta'ala. Oh, sangat kongongan. Sangat kongongan. Kan kerasa ya. Nah, belum ada di sini. Wasababu. Dan sebab. Sebab-sebab turun ayat itu beragam kata beliau. Yang pertama, imma su'alun, imma itu bisa jadi su'alun, ada pertanyaan, soal yujibullahu anhu, yang Allah jawab sebabnya. Jadi sebab pertama, adanya pertanyaan yang Allah jawab dengan turunnya ayat. Si pertanyaannya kepada siapa ditujukan? Kepada Rasul. Tak mungkin kepada Allah. Ditujukan kepada Rasul. Yang jawab turunnya ayat sebagai wahyu. Contoh Al-Baqarah ayat yang ke-189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Sampai akhir ayat. Yang artinya yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul, anil ahillah, tentang masalah hilal. Qul, jawablah. Ini yang ngasih jawaban Allah. Ini ayat turun ketika ada pertanyaan tentang masalah ahillah, masalah hilal. Qul, jawablah. Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu sebagai waktu-waktu bagi manusia dan waktu-waktu haji. Hilal itu munculnya bulan. Paham ya? Munculnya bulan. Munculnya bulan itu untuk perhitungan waktu. Ketika muncul, tanggal 1, itu dihitung 2, 3, terus gitu. Juga fungsinya untuk mengetahui waktu-waktu haji. Barakallahu fikum. Faedah ayat ini, fungsi hilal dua, untuk mengetahui waktu, untuk mengetahui haji. Faedah yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita waktu itu harus menggunakan perhitungan bulan, bukan matahari. Bahasa ini kita menggunakan kalender Hijriyah, bukan materi. Insya Allah, tapi yang umum kita materi kita materi. Bisa? Ini sebab yang pertama yang sudah sama Syekh, yaitu adanya pertanyaan yang Allah jawab. Mau saya tambahin keterangan lagi? Apa langsung poin kedua? Tak terangkan lagi. Tulisin lagi. Pertanyaan ini ada tiga model. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada Rasul yang Allah jawab dengan turunnya ayat meliputi tiga perkara. Yang pertama, pertanyaan tentang perkara-perkara yang telah lampau. Pertanyaan tentang perkara-perkara yang telah lampau. Paham ya? Jadi ada umat atau muslimin tanya Rasul tentang masa lalu. Turun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Kahfi ayat yang ke-83, wa yas'alunaka 'anil qarnain. mereka bertanya kepada kamu tentang Zulqarnain. Itu kapan, Pak? Zamannya Rasul atau setelahnya Rasul atau sebelumnya Rasul? Sebelumnya Rasul. Nah, dijawab dengan membawakan kisah panjang tentang Zulqarnain di Al-Kahfi 83 dan seterusnya. Ya, tahun dewe. Saya menyebutkan contoh saja. Ya. Yang kedua. Yang kedua adalah apa ini? Yang kedua adalah apa ini? Dari bentuk pertanyaan tadi. Jadi yang saya katakan, pertanyaan yang diajukan meliputi tiga perkara ya. Perkara pertama, tentang perkara masa lalu. Yang kedua, pertanyaan tentang kejadian saat itu. Pertanyaan tentang kejadian saat itu, di saat zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohnya ayat yang disebutkan oleh Syekh dalam buku ini, Al-Baqarah. Al-Baqarah 189. Baik. Juga contoh yang lain supaya lengkap, lihat di Al-Isra ayat yang ke-85. Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada engkau ya Rasul tentang ruh. Jawabannya qulir ruhu min amri rabbi. Baik. Ya. Intinya ini pertanyaan untuk kejadian masa itu di zamannya Rasul. Paham ya? Tentang masalah gila, tentang masalah roh, berbagai macam pertanyaan yang mereka ajukan di saat itu. Jenis pertanyaan ketiga ialah pertanyaan tentang perkara-perkara yang akan datang. Insya Allah, maksudnya apa sih? Ada yang lampau, ada yang saat itu, yang akan datang. Seperti pertanyaan-pertanyaan tentang masalah hari kiamat. Di antara yang lihat di An-Nazi'at, An-Nazi'at ayat yang ke-42. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha." Wa yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasul tentang sa'ah. Apa itu? Kiamat, kapan kejadiannya? Silah-silah. Sehingga pertanyaannya mungkin tentang masa lampau, mungkin kejadian saat itu, mungkin yang akan datang. Turun ayat yang menerangkan tentang masalah itu. Ini sifat yang pertama. Lanjutkan keterangan yang alif. Tak, ini model sebab yang kedua. Kata beliau, Au hadisatun waqa'at, atau sebuah kejadian, hadithan sebuah peristiwa atau kejadian, kasus, waqa'at yang muncul, yang terjadi, tahtaju ila bayan, yang perlu penjelasan, wa tahdhir, dan perlu peringatan. Jadi ada sebuah kejadian, sebuah kasus, yang perlu penjelasan dan peringatan. Turun ayat dengan sebab peristiwa itu. Contohnya kata beliau, misal contohnya di At-Taubah ayat yang ke-65 dan setelahnya. Allah mengatakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Apabila engkau bertanya kepada mereka tentang ucapan mereka itu, mereka sungguh mengatakan sesungguhnya kami mengucapkan, sesungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main saja. Kemudian turun ayat yang setelahnya lagi menerangkan tentang hukuman mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kamu memperolok-olok? Jangan tanya alasan, kamu telah kafir setelah Islamnya kalian. Kata beliau menerangkan nama saya, Ikhwan. Terus lagi bacaannya. Al-Ayatain, dua ayat kata beliau, At-Taubah 65, 66, al-ayatain, dua ayat. Kata beliau, nazalata fi rajulin minal munafiqin. Turun tentang seseorang laki-laki dari kalangan munafik. Fala fi ghazwati Tabuk. Dia mengucapkan pada saat perang Tabuk, fi majlisin, dalam sebuah majlis. Apa ucapan dia? Disebutkan di sini, ma ra'aina, kami tidak pernah melihat, mithla qurra'ina haula, yang semisal ahli qira'ah kami itu. Yang dimaukan itu rasul dan para sahabat. Kami loh tidak pernah melihat ahli qira'ah kami yang kayak mereka itu. Arghabu butuna, yang lebih senang dengan perut. Artinya apa? Banyak makan. Wala akzabu al-sinan atau al-sunan, yang lebih dusta ucapannya. Wala ajbanu inda liqa, dan paling penakut ketika ketemu musuh. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabahu. Yang dia maksud dengan qurra tadi, rasul dan para sahabat. Dia mengatakan kami tidak pernah melihat ahli qira'ah seperti mereka itu. Senangnya mangan, gitu ya, senang makan, ucapannya dusta, kalau ketemu musuh penakut. Bayangkan, yang begitu kan siapa ya? Rasul dan para sahabat. Kenapa di sini? Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita itu pun sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa nazalal Qur'an, maka turunlah Qur'an yang menerangkan peristiwa tadi. Faja'a ar-rajulu, maka laki-laki tadi yang mengucapkan kata-kata di atas pun datang. Ya'taziru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayujibuhu, maka Rasul pun menjawab dengan membaca ayat, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Minta maaf. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya, kamu berolok-olok, jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kalian. Hukumnya kafir. Ringkasnya, ayat ini At-Taubah 65-66 itu turun menjelaskan sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang perlu dijelaskan dan diperingatkan pelakunya. Apa peristiwanya? Peristiwanya ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu melawan siapa? Quraisy ataukah Romawi? Nah, lawan Romawi. Parah itu. Romawi pak itu cara anak SD pak. Perang lawan Romawi. Perang Tabuk itu perang yang paling jauh tempatnya, yang paling berat safarnya. Parah itu. Nah, ketika itu, ketika perang Tabuk di sebuah majlis, ada beberapa orang kumpul-kumpul, jagung-jagungan, tongkrong-tongkrongan, sambil santai untuk melepaskan lelah, letih. Ternyata ada satu orang munafik mengatakan kalimat di atas, melecehkan Rasul dan para sahabatnya. Langsung turun ayat tadi menerangkan peristiwa itu dan diperingatkan tentang hukum ucapan tersebut. Dihukumi kafir setelah dia sama ya. Riwayat ini, kasus ini disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbab Nuzul. dari peristiwa tadi diriwayatkan oleh Al-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dari sahabat Abdullah bin Umar, dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi dalam Asbabun Nuzul. Hadis ini juga punya penguat datang dari sahabat yang lain, sahabat Ka'ab bin Malik. Dari sahabat Ka'ab bin Malik diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan. Ringkasnya, ini peristiwa sahih secara riwayat, sehingga layak dimasukkan dalam sanad nuzul. Masyaallah, barakallahu fikum. Yang ketiga, jim. Sebab yang ketiga, kata beliau, al-fi'lun wati'un, ada sebuah perbuatan yang terjadi, yahtaju ila ma'rifati hukmihi, yang perlu penjelasan hukumnya. Kalau yang merupakan peristiwa, kasus. Kalau yang ini, perbuatan seseorang yang terjadi yang perlu diketahui hukumnya. Contohnya di Al-Mujadilah ayat yang pertama, Allah mengatakan qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Beberapa ayat di awal Al-Mujadilah. Ayat ini menjelaskan tentang perbuatan salah seorang sahabat yang memvihar istrinya. Yang memvihar istrinya. Terjemahan ayat ini, sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang berdialog dengan engkau ya Rasul tentang suaminya, dan perempuan tadi mengadukan kasusnya kepada Allah. Allah mendengar dialog kamu berdua. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini peristiwanya salah seorang sahabat Rasul memvihar istrinya. Kamu melihat, dia mengatakan kepada istrinya, anti kawahri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Mengharamkan istrinya atas dirinya. Seperti keharaman ibunya tadi. Assalamualaikum. Nah, perempuan ini, sahabiah mulia ikhwan, datang kepada Rasul mengeluhkan perbuatan suaminya. Gimana ini? Turun ayat Al-Mujadilah ayat pertama dan beberapa ayat yang setelahnya menerangkan tentang hukum riya. Assalamualaikum. Ini tiga sebab ikhwan. Akhirnya tiga sebab yang memunculkan atau yang membuat turunnya sebuah ayat. Mungkin pertanyaan, mungkin sebuah kasus, mungkin sebuah perbuatan yang butuh penjelasan. Barakallahu'alaikum. Ini semua diketahui poin-poinnya kan, dari istiqra, penelitian beberapa riwayat yang menerangkan asbabun nuzul. Jadi ternyata ada beberapa poin tadi. Ini. Hadalah. Masya Allah. Berapa soalan ya? Yang ini lah, yang sama lah. Apa ya tu? Kalau teman-teman saya pada telefon ini. Tumben, tak biasa menyapa atau tahunya. Ya. Terus ya. Jadi menerangkan tentang beberapa syaratnya. Sebelum saya teruskan tentang masalah faedah mengetahui asbabun nuzul, saya terangkan dulu bagaimanakah syarat sebab nuzul, supaya jenengan tahu kalau membaca riwayat ini termasuk sebab atau bukan. Ini harusnya pakai tori, Pak. Iya, Pak. Thank you. Nyokap kan jadinya kata orang titik. Baik. Tahu saya kata ya. Tahu saya kata. Untuk anak bilang tu, saya orang tua tua itu mesti lah jadinya saya kata. Saya kata itu ya bentuk lafaz. Bentuk lafaz Arab yang termasuk syarat nuzul. Madat ye. Ini betul nak bore. Kena bore kan? Tahu ni. Kalau saya kata ya tulis lafaznya apa? Tapi tidak apa lah. Baik, tulisan sebagai faedah ini sekarang. Sighat sabab nuzul. Sighat itu tentu lafaz. Yang pertama, semoga saya harus merasakan kepada nanti saya paham. Yang pertama, syaratnya sangat jelas menerangkan sabab nuzul. Disebut dalam bahasa Arabnya sighatun sharihah fis sabab. Sighat yang jelas itu sabab nuzul. Pengertian jelas tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lain, pasti sabab nuzul. Bentuk sighatnya bentuk sighatnya apa? Harapnya apa ya? Sababu nuzulil ayah kaza wa kaza. Ini terjemahannya pak, saya kutip. Sebab turunnya ayat ini adalah demikian dan demikian. Itu lafalnya lafal yang tegas atau ada kemungkinan? Tegas. Kan? Sebab turunnya ayat ini adalah demikian dan demikian. Itu jelas. Kalau teman dapat sebuah riwayat hadis dengan sebab lafaz yang semacam itu, kalau saya mengatakan ini asbab nuzul. Namanya sighatun sharihah. Yang kedua. Waduh. Menjelimat ke apa ini? Yang kawan-kawan saya apa? Daripada anak bingung aja. Yang kedua, Ucapan seorang sahabat titik dua. Bahasa Arabnya apa ya? Nazalat hadihil ayatu fi kaza wa kaza. Artinya kalau aku tip fi kaza wa kaza. Artinya Ayat ini turun tentang demikian dan demikian. Itu syaratnya. Ayat ini turun tentang demikian dan demikian. Saya mau tanya sama antum. Kalau ada seorang sahabi mengatakan dengan bahasa seperti ini, itu menunjukkan jelas sebagai asbab nuzul atau ada kemungkinan yang lain? apa yang lainnya itu? Antum bisa bedakan dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi kan jelas. Yang pertama kan jelas. Sebab turunnya ayat ini adalah begini-begini. Itu jelas asal nuzul. Yang kedua ini, dia mengatakan ayat ini turun tentang demikian-demikian. Ada kemungkinan yang lain? Apa kira-kira? Aku bisa mengatakan yang lain, ya mestinya tahu yang lain tadi itu. Hah? Apa? Tiga apa? Beberapa ini. Beberapa apa, Pak? Cerita. Cerita? Masa ayat cerita kafe, ya gak mungkin ayat cerita terus. Ya harus dicerita kan? Iya ini. Ini apa sih? Yang kedua ini jelas mengandung pengertian syarat nuzul atau ada kemudian yang lain? Pasal pasir. Wallahualam. Mana mana? Wallahualam. Alhamdulillah. Masih turun ilmu ini sama ini. Turun ilmu ini sama ini. Iya mas. Iya mas. Hah? Belum tahu sama sekali. Masya Allah. Turun ilmu ini. Iya mas. Hah? Allah Allah, ya. Masya Allah. Dalam mencermati dong. Ketika ada seorang sahabi mengatakan ayat ini turun tentang begini, begini, begini. Melanutan. Asal jelas sebagai sebab nuzul. Tidak memiliki kemungkinan yang lain. Apa alamannya, Pak? Bukan, kalau tadi ya dikatakan jelas itu, kalau sang sahabi tegas mengatakan yang ngelahat sebab. Nah, gitu ya. Yang ini tidak tegas mengatakan yang ngelahat sebab. Kata para ulama, lafaz seperti di atas punya dua kemungkinan. Nah, punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama termasuk syarat nuzul ayat. Saya ngerti ya, kebetulan buka buku tafsir ini, saya ngerti lah kata ini, ilmu ini para kiai. Yang pertama ya, yang pertama termasuk syarat nuzul ayat. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, nah, tafsir termasuk tafsir sahabat tentang ayat tersebut. Jadi semata-mata tafsir tidak sedang menjelaskan sebab nuzul ayat. Kalau yang ini, nah, kalau sebab nuzul ayat itu riwayat. Riwayat yang marfu namanya, riwayat yang termasuk hadis. Kalau semata-mata tafsir, ijtihad pribadi sahabat. Sama ya? Seperti ini. Jolun ini. Sama ya? Jadi kemungkinan yang pertama itu termasuk sebab nuzul ayat. Kalau dikatakan sebagai sebab nuzul ayat, itu termasuk hadis. Riwayat hadis. Kemungkinan yang kedua itu semata-mata tafsir sahabat tadi. Jadi sahabat tadi menafsirkan ayat ini untuk kasus ini. Sama ya? Jadi mengatakan ayat ini turun tentang ini sebagai bentuk tafsirnya beliau. Nanti ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa di zamannya sahabat. Paham ya? Sahabat tadi berargumentasi dengan ayat ini untuk menafsirkan kasus tadi. Wah, contohnya langsung berhasil. Ini kaidah namanya. Ini namanya usul dasar dasar kaidah kaidah ilmu tafsir. Nah, untuk mengetahui mana kemungkinan yang paling kuat menggunakan qarinah yang lain. Apakah pertama termasuk syarat usul ataukah kedua hanya tafsir, itu dilihat qarinah yang lain. Tahu kan ya, indikasi-indikasi yang menguatkan salah satunya. Dari mana indikasinya itu? Nah, ketika ada kasus langsung dalam tafsir, lihat bagaimana keterangan para ulama tentang tafsir tersebut. Ketika mereka mengatakan ini syarat usul, sudah. Oh ini tafsir saja. Yes. Ada bedanya nggak sih syarat usul dengan tafsir ayat tafsirnya sahabat itu? Kalau itu dikatakan sebagai sabab nuzul para khalifun, berarti di zamannya Rasul ada sebabnya, ada peristiwa di zamannya Rasul yang membuat turunnya ayat ini. Paham ya? Paham ya? Tinggal nanti dikiaskan sekian banyak kasus yang serupa dengan itu. Kalau semata-mata tafsirnya sahabi, pribadi sahabat ini yang menafsirkan ayat tersebut untuk sebuah peristiwa baru yang muncul di zaman beliau. Dari mana ya? Mungkin ini. Artinya apa? Di zamannya Rasul? Tidak ada sebabnya. Gitu deh. Jadi ini katakan sedikit tafsir sahabat. Tuh, salah kan ini. Nah, oke ini gimana. Ada sebuah kejadian. Sahabat tadi, sama itu mufakumi hal tersebut dengan ayat ini. Ini tafsirnya sahabi. Kalau secara ilmu hadis, kalau dikatakan sebagai syarat nuzul, itu hadis marfu dimasukkan dalam hadis. Kalau saya mengatakan tafsir sahabi, namanya mauquf, asar sahabat saja, tidak dimasukkan hadis. Bagaimana ke hadis? Saya sama dia. Alhamdulillah. Nampaknya sekarang saya khawatir tak terus sekali lagi gak mudah mendorong yang dulu. Ini ada beberapa contoh yang lainnya tidak usah lah. Yang penting intinya ikhwan ada lafaz yang jelas tegas itu merupakan sebab. Ada lafaz yang enggak jelas. Namanya ada dua kemungkinan. Mungkin sebab nuzul, mungkin sebagai tafsir. Untuk mengetahui salah satunya dengan indikasi-indikasi lain yang menguatkan salah satunya tersebut. Di antara caranya dengan merujuk kepada keterangan masing-masing keterangan para ulama tentang masing-masing ayat yang sedang dibahas. Ada yang punya ini berapa? Hah? Berapa? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Wah, gak jadi. Sejebakan, Pak. Cita rasa ilmu tafsirnya gak kelihatan. Harus buku aslinya. Riwayatnya langsung. Bagaimana sahabat tadi itu mengungkapkan rasanya. Pada mengungkapkan dengan bahasa sebab katakan asbab nuzul ini hadis ini riwayat ini kok ada bahasanya kok nggak tegas dua kemungkinan mungkin sebagian nafsi ada yang mau tanya kan ya. Hah? Coba apa tuh gimana pak tafsir sahabat dengan ro'yu sahabat masya Allah. Wah, pertanyaannya Pak Samsul dalam. Saya jawab, mohon antum cermati baik-baik. Kalau ro'yu sahabat itu murni ijtihad beliau. Paham ya? Kalau ro'yu sahabat itu murni ijtihad beliau. Kecuali tolong ucapkan baik-baik. Antum bisa nanya kayak gini, kalau diterahkan tidak paham, jangan tanya yang kedua kali ini. Saya kayak gini. Sabar ya. Sudah lagi pak. Ra'yu yang namanya ra'yu itu pendapat. Ra'yu sahabat itu murni ijtihad pribadi beliau. Kecuali. Kecuali pada perkara-perkara yang tidak mungkin, kecuali pada perkara-perkara yang tidak mungkin diperbolehkan adanya ra'yu di situ. Harus mencermati bahasa ini. Kecuali pada perkara-perkara yang tidak mungkin boleh saya bilang bolehnya ra'yu di situ. Kita boleh tanya apa itu? Bahasa Arabnya la majala lirra'yi fihi. Itu istilahnya para ulama. Jadi pembahasan masalah-masalah yang tidak boleh ada ra'yu di situ. Seperti perkara gaib, umur ghaibiyah, perkara-perkara gaib. Paham ya? Atau perkara yang kedua, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Atau tidak, tak kasih bikin banyak contoh saya mengerti ini. Perkara-perkara dikatakan tidak mungkin ada ra'yu padanya. Perkara gaib, perkara peristiwa akhir zaman. Ada yang ketiga, sahabat tersebut memberitakan adanya pahala khusus. Sahabat tersebut memberitakan adanya pahala khusus untuk sebuah amalan khusus. Pengecualian tadi pak itu menunjukkan bukan ijtihad pribadi sahabat, paham ya? Tapi diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kamarnya? Misal, ada para sahabat memberitakan tentang perkara gaib. Beritanya sahabat ini tidak disandarkan pada Rasul. Dan mengatakan kalau Rasulullah secara pribadi memberitakan tentang perkara gaib. Kita mengatakan ini bukan ijtihad atau ra'yu pribadi beliau. Kenapa? Ini perkara gaib. Tidak mungkin ada ra'yu padanya. Terus bagaimana? Dikatakan ini pasti diambil dari Rasulullah SAW. Bahasa ilmu mustalahnya pak dikatakan marfu hukman. Marfu hukman atau lahu hukmur rafa. Dihukumi marfu, dihukumi seperti sabdanya Rasul. Paham ya? Atau sahabat tadi pak Samsul. Jangan lupa, harus takut lagi pak. Atau sahabat tadi memberitakan tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Tidak mungkin dari pribadinya beliau. Paham ya? Di sini kita mengetahui ini bukan dari beliau pribadi. Tapi diambil dari Rasulullah SAW. Kata Arabnya apa? Marfu hukman. Dihukumi sebagai beritanya Rasul. Atau yang ketiga tadi, seorang sahabi menyebutkan sebuah pahala khusus untuk amal khusus. Barang siapa yang beramal begini, begini, begini, begini, begini, maka pahalanya sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Sama ya? Ya enggak mungkin pribadi sahabat menentukan pahala, tidak boleh pak. Dari mana pak? Dikatakan itu diambil dari Rasulullah SAW. Nah, ketika pada kasus tadi, itu bukan namanya ra'yu sahabat, tapi namanya pak? Namanya marfu hukman. marfu hukman dihukumi sebagai sabda Rasul atau beritanya Rasul. Tahu satu? Tahu sama ya? Ini baru ro'iyah sahabat. Sekarang tafsir sahabat. Tafsir sahabat. Tafsir sahabat termasuk ro'yu pribadi. Termasuk kalau tafsir itu kan khusus bab ayat ya. Tafsir ayat. Kalau ro'yu itu kan umum. Enggak cuma sekedar tafsir ayat. Pendapat secara umum. Yang ini terkait dengan tafsir sebuah ayat. Sekali lagi, tafsirnya sahabat termasuk ro'yu pribadi beliau. Tafsir sahabat termasuk ra'yu, pendapat pribadi beliau, kecuali kecuali yang pertama pada asbabun nuzul. Sekarang ini pada asbabun nuzul, pertama ya, pada artinya kalau sahabat tersebut menyebutkan asbab nuzul, itu bukan ra'yu sahabat, tapi itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan sabab nuzul. Apa yang kedua tadi itu? Apa yang kedua? Tafsir sahabat tersebut pada perkara-perkara yang tidak boleh ada ijtihad padanya. Dengerin saja ya. Oke. Tafsir sahabat tersebut tidak pada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan ijtihad padanya. Sampai sini, ada satu poin lagi yang belum saya sebutkan dari tadi. Saya akhirkan. Sampai sini, paham. Dua pembahasan tadi, Pak Samsul. Ra'yu sahabat, tafsir sahabat. Khusus pada pembahasan perkara-perkara yang tidak boleh ada ijtihad padanya. Paham ya? Yang ini, Pak, ada ketentuannya, Pak. Ketentuannya ialah sahabat tersebut tidak pernah mengambil ilmu dari ahli kitab. Bagaimana ya? Ya, pertanyaannya itu jeru jadinya jeru juga nih, Pak. Ketentuannya, sahabat tersebut tidak pernah mengambil ilmu dari ahli kitab. Bahasa ilmu tafsirnya Israiliyat. Hal yang ini. Loh, kenapa kok ada ketentuan seperti ini? Khawatir ketika sahabat tadi memberitakan perkara gaib diambil dari ahli kitab Israiliyat. Khawatir sahabat tadi ketika menyampaikan perkara-perkara masa yang akan datang dari ahli kitab. Khawatir menyebutkan pahala khusus untuk amal khusus tadi itu diambil dari mana, Pak? Dari ahli kitab. Kalau ahli kitab diambil dari buku apa? Hah? Injil atau Taurat? Emang ada para sahabat yang seperti itu? Ada. Siapa aja di antaranya? Untuk bilang ada contohnya. Bukan mengambil ilmu, bukan mantan. Kalau sahabat ini memang mantan orang Kristen yang segala macamnya itu. Sahabat yang mengambil ilmu dari ahli kitab. Siapa? Umar. Enggak boleh kok. Kenceng ya Umar, Pak. Kenceng itu. Ketika zamannya Rasul mengambil itu langsung dimarahi sama Rasul. Dibuang sama sahabat Umar. Mungkin. Tahu, Pak. Abdullah bin Amr bin? Loh, itu dari siapa deh? Dari sebelah kanannya atau sebelah kirinya? Nah iya, kalau dari pribadi itu mesti tahu selahnya. Abdullah bin Amr bin As. Nah, Iya. Beliau ini ketika perang Qadisiyah, pada perang Qadisiyah, penaklukan Persia di zaman Umar dengan pimpinan perangnya Sa'ad bin Waqqas, ketika berhasil melumpuhkan benteng Qadisiyah itu, Abdullah bin Amr bin As mendapatkan dua karung besar kitab-kitabnya mereka. Di antaranya juga ialah sahabat Abu Hurairah. Beliau ini juga cukup banyak mengambil ilmu dari pendeta yang namanya Ka'ab bin Mati' al-Ahbar. Pendeta Ka'ab setelah dia masuk Islam. Di Abu Hurairah saya nanya-nanya tentang masalah Taurat, Injil dan segala macamnya itu. Juga di antaranya ialah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas juga sempat mengambil koper-koper Alkitab dari Ka'ab al-Ahbar tadi. Saya harap Allah itu. Ini ketentuannya. Paham ya? Paham ini ya? Nah, barakallahu fikum. Paham? Kesimpulannya, kalau ra'yu sahabat itu umum dalam semua perkara agama. Kalau tafsir, khusus bab tafsir ayat. Masing-masingnya ada perincian. Hukum asal pendapat pribadi beliau. Kecuali pada keadaan-keadaan yang saya sebutkan di atas, barakallahu fikum. Ini ringkasan pembahasan panjang para ulama. Dan ini pendapat yang masyhur, pendapat yang masyhur di kalangan ahli hadis dan ahli tafsir. Kawan saya ini, artinya ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Yang jangan sebutkan apa ini, melihat ada belum lagi ada ikhtilaf segala macam. Jadi, berarti yang lainnya lagi? Ini yang jam sama kunjung. Nah kan, jam sama itu sama ini. Ini padahal belum semua dibahas tentang sahabat usul ini. Kalau sehatnya jangan lalu-lalu antum ini ya. Ada yang lainnya kan? Sehingga cukup dulu, jangan dipaksakan, jangan antum tambah usul lagi. Nah, kalau sini pertanyaannya. Pertanyaannya gimana nih? Diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah hadis Tirmidzi dalam Syarah Hasan Muslim. Sebelum itu Rasulullah SAW membaca surat As-Sajdah dan Al-Muluk. Nah, pertanyaannya apa ini? Kedudukan riwayatnya atau bagaimana? Kalau secara kedudukan riwayatnya, nah, sahihah, ini termasuk yang disahihkan oleh para ulama. Sehingga ada sunnah, enggak wajib ya, sunnah membaca As-Sajdah dan Al-Muluk. Barakallahu fikum. Tapi ini enggak dimasukkan dalam asbab nuzulnya ayat. Bukan, tadi yang menjelaskan tentang keutamaan membaca As-Sajdah dan Al-Muluk sebelum tidur. Iya, ya, yang ada riwayatnya ini. Dan sunnah, enggak wajib. Iya, itu mana? Jangan dipahami surat ini turun ketika sebelum tidur, enggak. Tapi ini menjelaskan tentang masalah keutamaan dua surat tersebut. Masya Allah, ini pertanyaannya anu nih, nyindir. Jawab anda ini, jawab. Ini yang diri, Pak. Loh, apa, Pak? Ada yang tanya, nih. Ada ikhwan saya cuma baca pertanyaannya ya. Dari ke situ jangan nyalakan saya ya. Ada ikhwan yang dulu pernah ngaji, tapi sekarang sedang malas hadir dalam majelis taklim. Bagaimana caranya mengajak dia bersemangat ngaji lagi? Masya Allah. Lain dia. Semangat ngaji itu tumbuhnya dari dalam hati masing-masing. Tapi asbabnya itu ya banyak. Yang dibahas sekarang itu bagaimana apa asbab sebab-sebab yang membuat orang malas taklim. Yang disebutkan oleh para ulama una, ada buku khusus disebut dengan awaiqut talab. Nama kitabnya itu awaiqut talab. Penghalang-penghalang orang untuk belajar ilmu agama. Itu sak buku khusus gini. Oke, Rifani Pak. Di antaranya itu ialah yang pertama, sibuk dengan urusan dunia. Ada dunia, lari ilmunya. Ada ilmu, dunianya enggak bakal lari. Allah itu. Sibuk dengan dunia. Itu yang membuat orang malas untuk taklim ikhwan. Yang kedua, kepikir utang, kata para ulama. Dikarenakan ada tanggungan hutang, sehingga dia terpikir untuk kemudian segera membebaskan utang tersebut dengan mati-matian untuk kerja dalam rangka untuk menutupi utang tersebut. Utang ikhwan. Ya, jangan punya utang. Ada apa-apa mending ta'awun saja, jangan tukang. Kemudian yang terpenting lagi para hukum ialah kemaksiatan. Al-ma'asi, kemaksiatan itu memadamkan cahaya semangat talabul ilmi. Yang keempat ialah gengsi, sombong atau gengsi untuk datang ke sebuah tempat taklim. Ada asar dari Mujahid, salah seorang tabi'in. Dia mengatakan, La yaqlubul ilma mustahyin wala mustaqdir. Tidak akan bisa mencari ilmu seseorang yang malu taklim. Atau orang yang sombong. Sombong, takabur, gengsi, taklim. Barakallahu. Naam. Atau sebab yang kelima, orang lebih malas ngaji sudah terkena syubhat. Paham sudah? Pikirannya sudah tercampuri, terkotori oleh sebuah syubhat, sebuah pemahaman yang menyimpang, yang membuat dia lari dari teman-temannya. Ujungnya enggak lari. Dalamnya syubhat. Kalau diwarnai oleh ilmu yang sesuai oleh sunnah yang benar, sama semangat taklimnya. Tapi kalau diwarnai oleh ilmu yang tidak beres, pemahamannya menyimpang, ujung-ujungnya apa? Tidak mau taklim. 5 poin, tidak usah banyak-banyak. Selebihnya ada kitab ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Syekh Abdul Salam Barjas, nama salah ini. Namanya Awaiqut Talab, penghalang-penghalang orang dalam mencari ilmu agama. Ya, intinya ya, diupayakan jangan sampai ilmu itu bukan semata-mata wawasan atau teori. Ilmu itu sangat dibutuhkan untuk amaliyah kita sehari-hari, ibadah kita sehari-hari, akhlak kita sehari-hari, akidah kita sehari-hari, semua tindak tanduk kita sehari-hari. Tanpa ilmu tidak mungkin lurus tindakan kita. Barakallahu fiik. Di laptop ada nyala. Saya nggak punya buku kayak gini ya, enggak. Tadi saya katakan begini, pernah lihat orang yang bawa. Pergi. Saya lihat dikasih file sama teman-teman, itu langsung. Wancong. Ini aja yang punya. Punya deh. Enggak mau. Hah? Kok nggak bawa? Kok nggak punya? Masya. Jangan. Jawabannya yang seperti yang dalam riwayat cuma dua, mukmin sama kafir. Dan yang namanya mukmin dengan lafaz al mukmin itu yang bagus imannya, yang betul-betul meninggal dunia dengan membawa nafsul mukminah, yang bukan ya ayyatuhan nafsul mukminah fawsi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu mukmin. Dan yang kedua orang kafir, mati-mati kafir sebenarnya. Munafik itu dimasukkan dalam kata-kata kafir kalau dia munafik ya diqati, munafik keyakinannya. Yang menjadi masalah sekarang tadi itu, bagaimana kalau dengan seorang muslim yang imannya seperti itu, muslim yang maksiat, muslim yang mati dengan besar-besar segala macam itu. Yang ini yang saya katakan wallahu a'lam. Saya akan jawab. Saya rasa yang menunjukkan mu'min dan kafir. Mu'min dan kafir. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya kalau yang tipe ketiga yang campuran ini. Wallahu a'lam. Ya mestinya Pak, bukan wajib untuk ke sana Pak. Ya itu masih depan ya Pak. Nek kalau nomor 2 itu nomor 2 lagi ya Pak. Artinya jadi orang Islam itu jangan punya semangat pas-pasan. Yang penting kan muslim. Tidak kafir. Ya, diadab sebentar tidak apa-apa lah. Sebentar tidak apa-apa, kan ujung-ujungnya kan juga surga. Tidak mungkin kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Bayangannya sih, kayak di penjara gitu lah ya. Subhanallah. Coba jawab agaknya saya mengerikan. Itu harus semangat yang tinggi. Harusnya. Kayak gini banyak loh Pak, coba kayak gini. Di masyarakat itu banyak. Penyerang Islamus. Apa-apa ada ukur. Oh gitu ya, sebenarnya sekarang lagi ya. Ini dikatakan setelah paham mereka dalam memahami kata-kata. Harus ditakwa itu dikatakan sama Ibnu Qayyim rahimahullah. Seseorang yang betul-betul sangat kuat tauhid. Murni tauhid. Nah sembarangan ya. Cuman ya namanya banyaknya syahwat, hawa nafsunya itu gak kuat. Satu lagi. Tapi imannya bersih, tauhidnya pasti. Mantap ya. Makanya dikatakan di tokohnya itu ditulis dengan kata-kata La ilaha illallah, tanda kemurnian tauhidnya. Barakallah itu. Nah ini jadi tauhid itu abangan, ibadah itu abangan, kabeh abangan, kepingin dapat di tokoh. Allahu musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Cukup ya, yang ada malam ya. Nah, sementara sekian dulu. Insya Allah nanti teruskan pada pertemuan berikutnya masih pembahasan tentang asbabun nuzul. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa barakallahu fiik.